Menika bidadari niku ada giginya pakai kawat, ning lek mangan rujak lomboke nyantol, kangkunge nyantol. Selamat menikmati bidadari kesleo bersama dengan Monado. Yama. Sebelah kiri anak-anakku lo ya. RRC Monado Mania. Ono kawate, ono lomboe, ono kangkungi. Coba, merengis, merengis. Keto aslimu, keto kudalmu, keto merongosmu, merongos. Widadari kesleo, maksa-maksa banget nyanggut kawate. Yeah. Blas, kalau nasi tepuk tangan. Blas.